Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa rahmah lahu wa la wa raqwata illa billah ma ba'id. Para pendengar Radio Sabian, Assalamualaikum jami'a. Kita lanjutkan ayat yang ke-119 dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna, sesungguhnya kami, inna ditaukid isimnya dhamir na'da inna, sesungguhnya kami arsalnaka telah mengutus engkau. Ini khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil haqqi dengan al-haq. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan ditanya, tidak akan minta pertanggungjawaban tentang para penduduk neraka jahim. Disebutnya sebelumnya bin rahimahullah ta'ala, bilhaq di sini beberapa, ada dua makna. Bisa maknanya inna arsalnaka bil haqq, yani inna irsalaka haqqun, sesungguhnya risalahmu itu adalah benar, adalah hak, engkau benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anna ma arsalta bihi haqqun, apa yang engkau diutus dengannya itu adalah hak. Qala Muslim rahimahullah ta'ala, wa kilahuma sahih, dan dua-duanya benar. Ayat mengandung dua-duanya, yakni irsal diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul adalah hak. Beliau adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, dan juga apa yang dibawa beliau, risalah yang beliau bawa adalah hak, yang memansuh, menghapus risalah-risalah sebelumnya. Basyiran, basyir adalah ikhbar bima yasurru, memberitakan sesuatu yang menggembirakan, kabar gembira. Tidaklah digunakan untuk makna yang sebaliknya jelek, kecuali dengan kait muqayyad. Secara mutlak, basyir dari bishar adalah untuk kabar gembira. Digunakan untuk yang sebaliknya itu dengan kait. Seperti dalam ayat Allah dalam surat Ali Imran, mabashirhum bi'adzabin adim. Kalau ini tentunya berita jelek, karena berita yang dikabarkan kepada mereka adalah azab yang pedih. Basyiran, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman tentunya kepada beliau. Nadhiran adalah al-ilam bimakruf, ya, memberitahukan dengan sesuatu yang ditakutkan. Tentunya nadir bagi mereka-mereka yang menentang beliau sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan dengan adab, dengan neraka dan lainnya. wala tusalu an ashabil jahim. Jadi engkau tidak ditanya tentang ashabul jahim. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la yasalukallahu anhum biannaka ballagta wa hisabu ala Allah. Ya. Jadi Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban engkau tentang mereka. Dia nak kembali ke tekanan engkau telah menyampaikan risalah. Ya, adapun mereka kemudian tidak mengikuti risalah, itu hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban, tidak akan diminta pertanggungjawaban ketika mereka melintang sehingga menjadi ashabul jahim. Sebab bin Rahimullah menyebutkan, kata beliau, di sana ada kiraah kedua. Dengan la'nahiyah dan mudara'inya mabni lil-fa'il, maklum. Jadi, wala tas'al an-sabil jahim. Kata beliau, di sana ada kiraah kedua dengan jazm la'nahiyah tas'alnya fi'il mudhari' mabni lil-fa'il majzum biha, yani wala tas'al an ashabil jahim. Maknanya la tas'al an ashabil jahim bima hum min adzab. Jangan kau tanya bagaimana orang-orang dari neraka jahim, ya, adab yang telah menimpa mereka. Wa innahum fi halin la yatasawwaru al-insan, karena mereka dalam keadaan yang tidak bisa digambarkan oleh seseorang adab yang mereka dapat. Ini al-jahim adalah satu di antara nama neraka. Al-jahim dari an-nar, neraka. Dan neraka kata Ibnu Taimiyah punya banyak makna, punya banyak nama. Neraka an-nar, neraka juga namanya sa'ir, jahannam, jahim. Ya. Berbeda-beda namanya karena beda sifatnya. Wa illa fa wahidah. Kata Allah Ta'ala, saya bacakan, wal jahim an-narul 'azimah. Ya. Api neraka yang sangat besar. Wailaha asma' katsirah. Neraka itu punya banyak nama. Minha an-nar, was-sa'ir, wa jahannam, wa jahim. Kullu dzalik, semua nama ini dikhtilafi awsafiha, karena beda-beda sifat-sifatnya. Wailaha hiya wahidah. Kenapa sebetulnya satu? Neraka itu satu tapi berbeda-beda sifatnya sehingga namanya berbeda-beda. Adapun faedah ini sebutnya beliau rahimahullahu taala, yang pertama adalah ar-raddu 'ala alladziina qalu laula yukallimunallahu aw tatina ayah. Ini masih terkait dengan ayat kemarin kita baca. Ya. Yang mereka orang-orang juhal berkata laula yukallimunallahu aw tatina ayah. Minta, ya, sesuatu yang merupakan bentuk kenyalan mereka, pemerintahan mereka. Ya, seperti orang-orang sebelum mereka, tersyabahat kulubuhum. Sehingga, tersyabahat akwaduhum. Dibantah di sini menyatakan, inna arsalna kabilha. Sesungguhnya, pengutusanmu sebagai Rasul adalah hak. Engkau benar-benar Rasul Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, inna arsalnaka bil haqq, yani ma jita bihi min risalah. Risalah apa yang engkau bawa? Itu risalah ya hak. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan sebenar-benar sebagai Rasul, dan apa yang beliau bawa juga adalah hak. Ini ayat ini bantahan buat mereka-mereka yang menyatakan laula yukallimunallah أو تاني آية. من قرب وتبر رحمه الله تعالى ومنها ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, menetapkan tentang kerasulan beliau. Allah menyatakan inna arsalnaka bilhaq. Dan beliau adalah akhir rasul wa afdaluhum. Rasul yang paling akhir dan paling afdal. Rasul bin rahimahullah taala cenderung menguatkan lafaz tambahan pada hadis ya Ali anta minni bimanzilati Harun Musa walakin la nabiyya ba'di wala rasula. Wahai Ali, engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, tetapi tidak ada lagi nabi setelah aku. Ini beliau nabi terakhir. Di satu riwayat disebutkan dengan tambahan wala rasula, dan tidak ada rasul setelah aku. Syarabani rahimahullah cenderung menguatkan lafaz tambahan ini juga. Wala nabi ya ba'di wala rasulah. Walaupun secara makna rasul dan nabi terakhir berarti otomatis rasul terakhir, karena semua rasul harus nabi. Yang ketiga, ya, apa yang gue sebutkan adalah anna risalatan nabi sallallahu alaihi wasallam mutadamminatun li amrin wa nahyin wa tabshir wa indar. Kisah Nabi SAW itu mengandung perintah dan larangan, juga mengandung tabshir, memberikan kabar gembira, wa indar, dan memberikan peringatan. Sehingga ada terhib, ada terhib. Diperintah untuk bisa melakukannya, ada targhib, dorongan, nas-nas yang mendorong untuk melakukannya, keutamaannya, fadilahnya, dan lain-lain. Ini masuk ke bisyarah. Kalau ada ketika dilarang, ada targhib. Ya, nas-nas yang isinya targhib, ancaman-ancaman, ya, orang yang melakukannya, siksanya apa, akibatnya apa, ini tarhib. At-tarhibu wa tarhib. Tafsir, ya, masuk pada tafsir, ya, ini tarhib. Berikutnya, dia ada disebutkan juga rahimahullah ta'ala, dari ayat ini kata beliau rahimahullah menunjukkan bahwasanya anna wadzifatar rusul al-iblaq walis mukallafina biabarin nas. Ya, tugas para rasul itu adalah menyampaikan wa ma'alina ilal balag. Ya, menyampaikan, dan mereka tidak diberi tanggung jawab, tidak akan dituntut, ya, dengan amalannya kepada manusia. Masalah mereka ikut atau tidak itu adalah bukan tanggung jawab para rasul. Wadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Diambil dari Allah Subhanahu wa taala wa la tus'alu an ashabil jahim. Engkau tidak akan mendapat tanggung jawaban tentang orang-orang yang masuk neraka jahim, karena engkau telah menyampaikan. Ya, atau mereka kemudian menentang, mereka terjatuh dalam kekafiran, menjadi orang kafir. Itu bukan tanggung jawab engkau. Waratu saru anak sabir jahim. Yang terakhir, kalau dibaca dengan kiraah yang kedua, kata semua saya menyerahimahullah, wa'anal kirati thaniya, dengan berdasarkan kiraah yang kedua, wala tas'al anak sabir jahim, engkau jangan tanya bagaimana azab yang didapat oleh yang setiap menimpa ahli jahim. Kalau dengan kiraah kedua ini wala tas'al an ashabil jahim, maka faedah berikutnya adalah syiddatu adzabil jahim, dahsyatnya ya azab yang menimpa sahabat jahim. Walidzubillah. Ya, sehingga Allah melarang nabi untuk bertanya-tanya. La nahya wala tas'al Ya, karena itu adalah satu perkara yang tidak bisa tergambar oleh manusia. Fa innahu fi halin la yatasawwaruha al-insan wa tasmiya min rahimahullahu taala. Dasarnya adab neraka. Wallahu a'lam bishawab.